Mitra Bisnis, pemerintah telah menetapkan jumlah hari libur nasional dan cuti bersama tahun depan sebanyak 19 hari. 15 hari libur nasional dan 4 hari cuti bersama. Libur nasional tahun depan bertambah 1 hari dibanding tahun ini setelah hari buruh 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Media Planet Indonesia, Gino Sugianto. Pak Gino, apa komentar Anda melihat banyaknya hari libur ini? Kalau dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN saja, misalkan seperti Vietnam, atau kemudian Singapura, atau kemudian Malaysia, ya jadi memang seolah-olah jumlah hari libur di Indonesia ini lebih panjang atau lebih banyak daripada dengan negara-negara tersebut gitu ya. Nah, sebenarnya hal ini semua tidak ada masalah kalau bisa di-cover dengan kenaikan dari produktivitas. Yang menjadi problem adalah kalau katakan sudah hari liburnya lebih panjang, kemudian produktivitasnya itu tidak lebih baik dibanding beberapa negara yang hari liburnya lebih pendek. Nah, ini kan dua kali pukulan gitu ya, sudah lebih panjang, kemudian produktivitasnya tidak mencapai gitu. Nah, ini yang akan membahayakan investasi, terutama investasi asing yang ada di Indonesia. Karena investasi asing tentunya banyak pilihan kepada negara-negara ASEAN ya, atau negara-negara di luar ASEAN pun juga banyak pilihan, yang di mana salah satunya adalah produktivitas, kemudian dikaitkan dengan biaya buruh, kemudian juga dikaitkan dengan perizinan, dikaitkan dengan masalah-masalah transportasi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Tapi yang tadi itu juga menjadikan salah satu pertimbangan. Nah, jadi di situ saja. Jadi kalau saya mengatakan bahwa ya betul-betul harus dikaji lebih dalam, memang kalau misalkan bisa memberikan libur yang panjang atau bahkan mungkin ada hari kejepit yang mungkin diliburkan, beberapa ekonomi bisa tumbuh terus terang, seperti mungkin orang banyak keluar, kemudian mereka bisa spending untuk di restoran, makanan, atau kemudian di daerah-daerah yang mendekati kota besar, itu oke, cukup baik. Tapi kembali lagi, kalau ada yang dispending, kalau tidak ada yang dispending, apa yang akan bisa memberikan hasil gitu kan? Nah, tentunya bisa dilakukan spending kalau ada income, seseorang ada income dan income-nya punya lebih sehingga bisa untuk rekreasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang tentunya lebih menjadi pertimbangan gitu. Lalu bagaimana Bapak menilai penerapan hari buruh 1 Mei yang ditetapkan sebagai hari libur nasional? Ya, saya rasa beberapa kali yang terakhir itu kan tanggal 1 Mei malahan seringkali digunakan momentum untuk demo dan lain sebagainya ya. Kalau diliburkan ya mudah-mudahan tidak ada demo gitu ya. Dan kemudian juga dengan iklim yang lebih baik ya, tentunya dari semua pihak akan lebih happy gitu ya. Jadi kembali lagi, saya mengatakan ya tidak ada masalah gitu ya, asalkan yang tadi itu produktivitasnya betul-betul bisa dijaga atau bahkan lebih baik gitu ya. Karena saat ini seringkali dari pihak asing gitu ya selalu membandingkan antara katakan berinvestasi di Indonesia atau berinvestasi di luar Indonesia, di mana salah satu perbandingannya bukan hanya masalah hari libur tapi juga masalah produktivitasnya itu sendiri. Jadi kalau katakan di Indonesia untuk produk yang sama bisa dihasilkan berapa unit oleh berapa orang misalkan. Nah, tapi kalau di negara lain, apakah lebih kecil, lebih sedikit orangnya, lebih pendek waktunya, atau lebih lama, atau bahkan lebih banyak orangnya. Nah, ini yang tentunya seringkali diperbandingkan, bukan dipermasalahkan, kembali lagi, bukan dipermasalahkan itu hari liburnya berapa banyak atau tidak, dan kemudian itu tepat pada saat hari buruh atau tidak. Tetapi yang mengatakan mungkin kalau diliburkan ya mudah-mudahan tidak ada demo malahan. Demikian Presiden Direktur Media Planet Indonesia, Gino Sugianto. Saya Wendy Lim.